Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, merupakan satu kesyukuran bagi kita di tahun baru ini. Kita masih diberikan Allah karunia iman, karunia yang luar biasa, hingga kita dapat mencintai sesama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita yang menyebarkan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Pada hari ini kita mengkaji surat Al-Furqan ayat 60. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada apa yang engkau perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Mereka makin jauh lari dari kebenaran. Pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang menarik di ayat 60 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya dengan Ar-Rahman. Dia tidak menyebutkan usjudu lillah, sujudlah kepada Allah, tetapi sujudlah kepada yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Hal ini sangat mengena. Karena apa? Karena Allah begitu kasih dan sayangnya kepada kita. Pemberiannya sungguh luar biasa. Triliunan detik, triliunan nikmat Dia berikan dalam setiap detik. Maka wajarlah ketika orang cerdas berkata, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberimu banyak. Sujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih melebihi kasih ibu kepada anaknya. Maka manusia yang cerdas itu adalah manusia yang tahu berterima kasih. Dan kita sebagai dai itu juga mengajak orang, wa idza qila lahum, dikatakan, berarti siapa saja yang mengajak orang lain untuk menyembah Allah, itu disebut dengan da'i. Da'i itu sebagaimana Allah bersifat Ar-Rahman, da'i itu pun harus bersifat kasih dan sayang. Karena dia kasih dan sayang, maka semangat yang dibangunnya itu bukan semangat curiga, tapi semangat kasih sayang. Da'i itu kasih tidak curiga, da'i itu sayang saling membesarkan. Maka dia melihat orang yang berbeda agama, berbeda aliran, dengan pandangan kasih sayang, dia mengajak untuk sujud kepada Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Walaupun kemudian kita temukan orang yang kafir masih mempertanyakan siapa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih menolak ajakan kebaikan Dia dari kita, masih menolak ajakan kasih dan sayang dari kita, tidak masalah. Karena orang baik, dia menginginkan semua manusia dalam keadaan baik. Ada Ustaz Fadli dan ada Ustaz Khairul Azhar akan mengkaji lebih jauh ayat 60 dari surah Al-Furqan ini. Kami persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dirahmati oleh Allah, berbicara tentang kepatuhan, pada dasarnya seluruh alam semesta ini telah sujud kepada Allah, termasuk diri manusia itu sendiri telah sujud kepada Allah. Cuman bentuk fisik daripada alam semesta ini dan diri manusia itu yang sujud, yang patuh kepada Allah, tapi dari segi hati nurani manusia yang tidak mau menerima sesuatu itu berdasarkan kepatuhan kepada Allah. Padahal Allah itu adalah Maha Penyayang. Rasa sayang, rasa kasih itu menyertai kehidupan manusia dan juga menyertai kehidupan alam semesta ini diwujudkan dengan keteraturan alam semesta itu. Jadi keteraturan alam semesta itu adalah bentuk kasih dan sayangnya Allah itu kepada manusia. Karena alam semesta itu adalah sesungguhnya diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Cuman masalahnya, kenapa manusia yang sampai sudah begitu banyak kerahmatan yang diberikan Allah itu tadi masih mengingkari faktor kesudahan itu tadi. Oleh sebab itu, kalau kita selidiki lebih lanjut ayat ini, mengarahkan kepada kita untuk senantiasa kita hanya menjadikan kepatuhan kita dalam bentuk persujudan kita hanya kepada Allah, tetapi bukan sujud dalam artian yang sifatnya seremonial, tetapi harus terwujud dalam kehidupan nyata kita, bagaimana kita berlaku seperti apa yang diinginkan oleh Allah dalam bentuk perwujudan kepatuhan kita kepada Allah itu senyata. Sahabat inspiratif rahimakumullah, menarik yang telah dipaparkan oleh dua narasumber sebelumnya, Ustadz Zainal, dan ada tamu kehormatan Ustadz ya hari ini atas kehadiran Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamia Indonesia yang hadir bersama kita di sini dalam gerakan Cinta Al-Quran. Sahabat inspiratif, yang bisa saya tambahkan dari ayat 60 masih berkaitan dengan Surah Al-Furqan ayat ke-59. Bagaimana di ayat sebelumnya dikatakan bahwa yang menciptakan langit Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, bahwa yang menciptakan langit dan bumi yang ada di antara keduanya dalam 6 masa kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Dialah yang Maha Kasih Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Jadi yang dikatakan yang Maha Kasih sebelumnya di ayat sebelumnya menyatakan beberapa dalil-dalil, argumentasi-argumentasi baik ilmiah, baik non-ilmiah yang mungkin kita belum sampai makhulatil makna kita ke sana tentang makna bagaimana kebesaran Allah. Tapi Allah dari ayat 45 sampai ayat 59 berbicara tentang bagaimana kebesaran-kebesaran Allah dan siapa Allah itu. Allah itu adalah Ar-Rahman, maka dikaitkan dalam surah ke-60 salah satu dari ayat sajadah, Ustaz ya. Ayat sajadah yang diperintahkan kita juga untuk ketika mendengar ayat ini untuk bersujud kepadanya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, Ar-Rahman ini adalah segala apa yang telah dipaparkan di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi kaum kafir, baik dalam artian kafir millah, dalam artian tidak mengakui Allah secara utuh dan rasulnya, atau orang-orang yang kufur nikmat, sudah dikatakan ini kebesaran Allah, ya, disuruh untuk sujud, disuruh untuk sholat kepada Allah Sang Maha Pengasih, tetap juga tidak sholat, walaupun sudah dikasih tahu, walaupun sudah diajak dengan kalimat-kalimat cinta, hayal sholat, hayo sholat, hayal falah, dengan sholat kita menuju kemenangan, tapi juga tidak mau dengan bahasa-bahasa kasih. Dari hari ke hari dipanggil juga tidak mau. Maka daripada itu, di sini ditegaskan, wa marrahman anasjudu lima ta'muruna, orang-orang kafir akan bertanya, siapa sih Ar-Rahman itu? Kenapa sih harus sholat? Toh si Anu gak sholat tetap juga bagus kok karirnya. Toh si Anu gak sholat bisa beli rumah baru, bisa naik jadi caleg gitu ya, bisa apa namanya lulus anaknya masuk kerja-kerja PNS, atau mungkin jadi angkatan, atau mungkin hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Ngapain sih harus nyembah, ngapain sih harus ke masjid, ngapain sih ikut pengajian? Duh, ustadznya aja kiri begitu, nanti ikut tertular kirinya begitu ya. Jadi sahabat inspiratif, hal-hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita melihat Ar-Rahman itu hanya berhenti pada rizki-rizki dalam bentuk fisik yang kita rasakan, yang dikatakan oleh Ustaz Zainal dalam hitungan satu detik ada sekian triliun rezeki yang telah diberikan tanpa kita minta, ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melihat, walaupun di malam hari kita tidak pernah berdoa agar mata kita bisa melihat, ya, jantung kita bisa bergerak. Lima ta'muruna wa zadahum nufura, selama kita mencari alasan-alasan yang pada dasarnya itu menolak kepada kebenaran Allah Sang Maha Rahman, maka alasan-alasan inilah yang akan menjauhkan kita dari kebenaran itu. Jadi jangan terlalu banyak berlindung di balik alasan, hati-hati, karena itu sebagai indikasi bahwa kebenaran telah menjauhi kita. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, Orang yang tidak mempunyai cahaya rohani tidak akan dapat memahami ajaran moral tentang tawakal kepada Allah. Buat mereka ini satu kebodohan saja. Tawakal, menyembah Allah, menikmati iman adalah kebodohan bagi mereka. Mungkin saja nama Tuhan itu tidak lepas dari bibir mereka, tapi mereka tidak memahami arti yang sebenarnya dari sifat Allah Ar-Rahman. Orang semacam ini bertolak belakang dengan hamba Allah yang sebenarnya. Jika kita benar hamba Allah, maka lisan bukan saja mengucapkan Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, bukan itu, tapi merasakan bagaimana anugerah yang luar biasa yang telah Allah teteskan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.